Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Babu al-khauf minasyirik. Bab perlunya kita khawatir dan takut dari kesyirikan-kesyirikan. Atau dengan bahasa bebasnya, mafhum mukhalafahnya, mantuknya khauf minasyirik. Mafhumnya apa? Berhati-hatilah dari kesyirikan. Bahaya kesyirikan. Judulnya semakna dengan itu, bahaya kesyirikan. Kemudian dibawakan apa yang menyebabkan kesyirikan itu mengerikan, berbahaya, dan kita harus ekstra hati-hati, kita harus takut dan khawatir dari kesyirikan-kesyirikan. Dalil pertama, karena kesyirikan tidak akan diampuni. Siapa yang mati membawa kesyirikan tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini dalil pertama dan sudah kita bahas, walhamdulillah. Kemudian barakallahu fikum, dalil yang kedua, adalah ucapan muzannif, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Dari mana kita ambil bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya kita takut dari kesyirikan? Karena Nabi Ibrahim sendiri alaihi salam berdoa kepada Allah berlindung dari kesyirikan. Lah siapa yang lebih tinggi imannya antara kita dengan Nabi Ibrahim? Siapa yang lebih tinggi ilmunya antara kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah? Tentunya jauh Nabi Ibrahim alaihissalam lebih imannya, lebih tinggi, lebih alim, lebih berilmu, tapi toh khawatir dari kesyirikan dan berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian berkata, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah banyak menyesatkan manusia. Berarti kesyirikan sangat mengerikan. Hati-hati dari kesyirikan, karena pertama tidak akan diampuni kalau mati membawa syirik. Kedua, karena banyak menyesatkan manusia. Dan juga karena Nabi Ibrahim saja yang lebih alim, lebih tinggi imannya, berlindung kepada Allah dari kesyirikan-kesyirikan. Dalil ketiga, ini yang terlewat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum syirkal asghar. Yang paling aku khawatirkan, di antara perkara-perkara yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Kemudian ditanya, apa itu syirik kecil? Dijawab, ar-riya. Demikian disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala, ghairu ma'zuwin, tanpa menyebutkan hadisnya dikeluarkan oleh siapa dan sebagainya. Maka dijelaskan oleh pensyarahnya, wa qad rawahu al-imam Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tabrani dan juga Baihaqi. Disebutkan di antaranya lafaz Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Yunus qala haddatsana Lais an Yazid yani ibn al-Had an Amr an Mahmud bin Labi أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian, di antara apa yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Mereka bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Qala ar-riya. Yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamah, Allah akan berkata nanti pada hari kiamat, idza jazannas bi'amalihim, ketika membalas manusia dengan amalan-amalan mereka. Allah katakan pada mereka, orang-orang yang murai, orang-orang yang ingin dilihat, orang-orang yang beramal karena riya, Allah akan katakan, idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian ingin dipuji mereka, ingin dilihat mereka. Fanduru hal tajiduna 'indahum jazaa'a. Silakan lihat, apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Ikhwan ibn a'azakumullah, ini namanya taubih. Taubih itu adalah siksaan di atas siksaan, ganjaran di atas ganjaran yang jelek pada mereka, yakni fisiknya mereka terancam atau fisiknya mereka diadab dalam neraka, sedangkan batinnya juga sakit karena dikatakan suruh minta pahala dari orang-orang yang dulu kalian riya kepadanya. Hanya Allah enggak akan memberikan pahala kepada kalian. Kalian dulu beramal di dunia karena riya, karena ingin dipuji, maka pergilah pada orang-orang yang kalian dulu ingin dipuji oleh mereka. Pergilah pada mereka, apakah kalian dapati pahala? Berkata Al-Mundhiri, yang hadis ini yang disebutkan tadi lafadznya lafadz Imam Ahmad, dikeluarkan pula oleh Baihaqi sebagaimana dinukil dalam Majma' Az-Zawaid. Wa rijaluhu rijalus sahih, rawi-rawinya rawi-rawi yang dipakai dalam kitab-kitab sahih, dan juga oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga disebutkan oleh Haythami bahwa apa yang dipakai oleh Tabrani dari rawi-rawinya rijaluhu rijalus sahih, rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang dipakai di dalam kitab-kitab sahih, kecuali satu orang yaitu Abdullah ibn Syabib ibn Khalid, dan itu pun seorang yang thiqah. Jadi semuanya rawi-rawi yang dipakai dengan dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim berarti jelas rawi yang terpercaya, kecuali satu, itu pun Abdullah ibn Syabib ibn Khalid juga thiqah. Wa hasanahu al-Hafidh, dan dihasankan oleh al-Hafidh sanadnya sebagaimana dalam kitab Bulughul Maram. Baik, kembali kepada matan atau kembali kepada syarahnya. Qala al-Mundhiri, berkata al-Mundhiri, wa Mahmud ibn Labid ra'an Nabi. Mahmud ibn Labid pernah melihat Nabi. Walam yasih lahu minhu sima', tetapi dikatakan bahwa dia tidak sah kalau dia mendengar dari Nabi SAW. Fima ara, menurut pendapatku, kata al-Mundhiri. Tetapi Ibn Abi Hatim menyebutkan bahwa Imam Bukhari rahimahullah menyatakan Mahmud ibn Labid lahu sohbah. Lahu sohbah artinya sahabat. Selesai permasalahan kalau dia sahabat. Warajjahahu Ibn Abdul Bar. Demikian pula dirajikan oleh Ibn Abdul Bar dan dirajikan oleh Al-Hafiz. Wa qad rawahu Tabrani bi asanid jayyidah an Mahmud ibn Labid, dan telah diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad-sanad yang bagus yang bersambung sampai kepada Mahmud ibn Labid dari Rafi' ibn Khadij. Mata Mahmud sanata 96 wa qila sanata 97 wa lahu 99 sana. Perhatikan kalimat ini, dan telah diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang bagus dari Mahmud ibn Labid dari Rafi' ibn Khudaij. Qanibidin a'azakumullah, selesai perdebatan. Mengapa selesai perdebatan? Karena Mahmud ibn Labid tadi lahu suhbah atau laisa lahu sima', apakah dia mendengar atau tidak mendengar, ternyata beliau pun meriwayatkan dari sahabat Rafi' ibn Khudaij radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang jayyid. Oleh Tabrani diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Mahmud ibn Labid dari Rafi' ibn Khadij. Baik, kita lihat matan hadisnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, di antaranya aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Hadza min syafqatihi. Ini menunjukkan kasih sayang beliau alaihissalatu wassalam terhadap umatnya, dan merupakan rahmat beliau kepada umatnya, perhatian beliau pada umatnya. Syafqatihi wa rahmatihi wa ra'fatihi bihim. Tiga kalimat ini mutaradif, hampir sama maknanya. Syafqah, rahmah, dan ra'fah. Makanya sering digandengkan. Sebagaimana ketika Allah menyebutkan dirinya Ra'ufur Rahim, disebutkan pula Nabi SAW kepada umatnya Ra'ufur Rahim. Ra'uf dan Ra'fah, Ra'uf dari kata Ra'fah, Rahim dari kata Rahmah. Walaupun tentunya tidak sama antara rahmatnya manusia dengan rahmatnya Al-Khaliq, Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam lafad sama, sebagaimana sifat-sifat lainnya. Dikatakan Allah berbicara, makhluk juga berbicara, tetapi jelas tidak sama. Ikhwan ibn a'azakullah, sekarang disebutkan bagaimana Rasulullah SAW sangat sayangnya pada umatnya, sangat perhatiannya sama umatnya, sangat-sangat betul-betul khawatir kalau umatnya jatuh ke dalam kejelekan. Maka Nabi menyatakan, ingatlah, hati-hati dari satu perkara yaitu syirik kecil. Aku paling khawatirkan, aku takut kalau kalian terjerumus di dalamnya. Aku paling khawatirkan kalian adalah syirik kecil. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Rasulullah SAW, la khaira illa dallahum alaihi wa amarahum bih. Tidaklah beliau melihat kebaikan kecuali beliau akan tunjukkan kepada umatnya dan diperintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Wala syarra, dan tidak pula beliau mengetahui satu kejelekan, illa bayyanahu lahum, kecuali diterangkan pada mereka kejelekan tersebut. Wa akhbarahum, dikhabarkan kepada mereka. Wa nahahum an dzalik, dan melarangnya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali diajarkan dan diperintahkan. Enggak ada satu kejelekan pun kecuali diberitakan dan diperingatkan, hati-hati daripadanya. Ini kebaikan dan rahmat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan lainnya yang mengatakan, tarakana Rasulullah sallam wama ta'irun yuqallib janahihi fis sama' yuqallib janahihi fis sama' illa ata minhu ilman. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada satu burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah diterangkan ilmunya. Ini semua diterangkan, yang baik diterangkan dan diajarkan dan diperintahkan, kerjakanlah ini. Yang jelek diperingatkan, hati-hati, ini jelek, jauhilah. Semua, tidak tersisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima sahha anhu, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sendiri di dalam hadis yang sahih dari beliau, bahwa beliau bersabda, ma ba'athallahu min nabiyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali mesti baginya, harus baginya, untuk menunjukkan umatnya atas kebaikan yang dia ketahui, diajarkan pada mereka. Demikian pula haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala syarri ma ya'lamuhu lahum, juga memperingatkan atau yanha ummatahu an syarri ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan umatnya atau yuhadzir atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali mesti baginya menunjukkan yang baik-baik, mengajarkan dan membimbingkan semua yang baik-baik, dan memperingatkan dari yang jelek-jelek. Faida kana syirkul asghar mukhawafan ala ashabi Rasulillah. Kalau saja syirik kecil dikhawatirkan atas para sahabat Rasulullah SAW, ma'akamali ilmihim, padahal betapa sempurnanya ilmu mereka para sahabat, wa quwwati imanihim, padahal betapa kuatnya iman mereka, tetapi Nabi mengkhawatirkan kesyirikan, yaitu syirik kecil. Fa kaifa la yakhafuhu wa ma fawqahu mimman huwa dunahum fil ilmi. Maka bagaimana tidak dikhawatirkan terhadap kesyirik kecil, bahkan yang lebih besar dari itu, fa ma fawqahu, yang lebih besar dari syirik kecil, mimman huwa dunahum, dari mereka-mereka yang di bawah sahabat ilmunya, wal iman, imannya, bimaratib. Sudah pernah digambarkan di papan tulis, mudah-mudahan masih ingat bahwasanya kalimat ini menunjukkan qiyasul aulawi namanya. Qiyasul aulawi, membandingkan tetapi bukan dengan yang sama, dengan yang lebih. apakah lebih tinggi atau sebaliknya lebih-lebih lagi. Ikhwan bin a'azakullahi ta'amnya kias awlawi. Dan kias yang seperti ini barakallahu fikum sering dipakai di dalam bahasa Arab. Kalau saja dikhawatirkan atas sahabah, kalau saja dikhawatirkan atas sahabah, syirik kecil al-aswar, kalau saja dikhawatirkan atas sahabat syirik kecil, maka lebih-lebih lagi dikhawatirkan oleh orang yang duna sahabah ke bawah. Wa ma fawqahu ka atas. Artinya yang dikhawatirkannya para sahabat, maka kita katakan apalagi kita yang di bawah para sahabat ilmunya, di bawah para sahabat imannya, di bawah para sahabat semangatnya, maka kita lebih mungkin lagi terkena kesyirikan. Baik, kesyirikannya, kalau para sahabat dikhawatirkan syirik kecil, bisa jadi kita dikhawatirkan syirik yang lebih besar lagi. Iya kan? Itulah makna kalimat tadi, fakaifa la yakhafuhu wa ma fawqahu alaman dunahu. Alaman dunahu, ini fawqahu. Perhatikan baik-baik. Yang fawqahu bicara kesyirikan ke atas, yang bicara dunahu para sahabat ke bawah. Ini apalagi yang di bawah para sahabat, apalagi yang bukan tabi'in, bukan tabi'it tabi'in, bukan ulama, bukan ahli ilmu, bukan orang yang ya lebih mungkin lagi untuk terjerumus dalam kesyirikan, bahkan syirik yang ada di atasnya, bukan hanya syirik kecil, mungkin syirik yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Na'udzubillah min dalik. Khususan idza 'urifa anna aktsar ulama'il amsar al-yawm la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarrahu bihi al-musyrikun. Lebih-lebih lagi khususnya ketika diketahui bahwa kebanyakan orang-orang yang dianggap berilmu di penjuru dunia, di negeri-negeri hari ini di zaman beliau, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apalagi di zaman kita lebih banyak lagi orang-orang yang dianggap berilmu ternyata tidak mengerti tauhid kecuali apa yang diikrarkan oleh musyrikin. Apa tauhid yang diikrarkan oleh musyrikin? Tauhid rububiyah. Tauhid yang diikrarkan oleh kaum musyrikin adalah tauhid rububiyah saja. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Saya mengakui bahwa pemilik alam semesta ini adalah Allah. Taib. Bukan salah, tapi sempit. Seharusnya inti dari tauhid adalah maka tidak beribadah kecuali kepada Allah. Jadi kalimat tadi ada kelanjutannya. Setelah kalimat tidak ada pencipta kecuali Allah dan pemilik alam semesta ini Allah, maka jangan beribadah kecuali pada Allah, di kalimat yang keduanya yang ada, mereka mengatakan dengan kalimat bismikallahum, kata musyrikin ketika memboikot Nabi, ditulis di awalnya bismikallahum, artinya mereka kenal Allah, tetapi sayang mereka tidak mau beribadah kepadanya saja, tapi menyekutukannya dengan segala macam berhala-berhala. Wa ma'arafu makna al-ilahiyah, berarti mereka tidak memahami makna ilahiyah, makna ketuhanan. Apa itu makna ilahiyah? Ibadah, hakul ibadah. Allati nafatha kalimatul ikhlas an kulli ma siwa Allah, yaitu makna al-ilahiyah yang dinafikan dalam kalimatul ikhlas la ilaha illallah dari selain Allah. Karena kalimat la ilaha illallah, apa yang dinafikan? Uluhiyah. La ilaha itu uluhiyah. Berarti tidak ada yang memiliki uluhiyah kecuali Allah. Tayyib, apa itu makna uluhiyah? Hak untuk diibadahi. Berarti makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhraj Abu Ya'la wa Ibn al-Mundhir an Hudzaifah ibn al-Yaman an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan asyirku fikum akhfa min dabibin naml, sesungguhnya kesyirikan di tengah kalian lebih samar dari rayapan semut. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma 'ubida min dunillah? Ya Rasulullah, bukankah kesyirikan itu hanya yang diibadahi selain Allah? Au ma du'iya ma Allah, atau siapa yang diseru bersama Allah? Maka Nabi menjawab, takilat ka ummu, ibumu kehilangan kamu, ini ibumu kecewa dengan kamu. Asyirku fikum akhfa min dabibin naml, kesyirikan di antara kalian lebih samar dari rayapan semut. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa fihi, maka di sini ada pelajaran penting. Termasuk di dalam kesyirikan kecil adalah taqulu a'tanillah wa fulan, ini pemberian dari Allah dan kamu, ini pemberian dari Allah dan si fulan, disamakan dalam kata-kata. Kenapa kok kecil? Karena biasanya bukan i'tiqadi, biasanya bukan keyakinan, tapi hanya di lisan saja. Untung ada kamu. Lalu terus kemana Allah SWT? Kalau enggak ada kamu, terus bagaimana? Apa Allah enggak bisa memberikan keselamatan padamu? Ikhwan ibn a'azullah, kalimat-kalimat ini sering keluar begitu saja dari mulut-mulut kaum muslimin. Padahal itu pun barakallahu fikum jatuh dalam kesyirikan. Wa niddu, dan yang namanya nidd, memberikan tandingan bagi Allah. An yaqulal insan, seorang berkata pada seseorang, laula fulan qatalani fulan, kalau tidak karena fulan aku akan dibunuh oleh si fulan. Melupakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya qadarullah wa ma syaa fa'al, dengan sebab si fulan aku selamat, alhamdulillah yang menggerakkan si fulan ke sini membantu saya, dan seterusnya. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, menunjukkan betapa samarnya kesyirikan-kesyirikan. Ada syirik yang dijuluki dengan syirk lafzi, syirkun lafzi, syirik yang dilafaz, kata-kata yang salah saja. Bahkan khatib sedang berkhutbah, sahabat, sahabat yang mulia, ketika menyatakan, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, waman ya'sihima, dan siapa yang bermaksiat pada keduanya, Rasulullah SAW menegur, bi'sal khatibu ant, sejelek-jelek khatib adalah kamu. Mengapa? Semestinya Allah dan rasulnya, atau Allah dan kemudian rasulnya, jangan dengan ya'sihima. Ini khunilina azakumullah, sama seperti yang lainnya, bahwa itu lafzi, dilafaz saja. I'tiqadnya tidak begitu. Hasya lissahabi, tidak mungkin bagi seorang sahabat berkeyakinan menyamakan Allah dengan Nabi. Tetapi itu lughah, apa namanya, berbahasa yang salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih banyak lagi syirik-syirik yang samar, yang akhfa min dabi bin naml, yang lebih samar dari rayapan semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Terus bagaimana menghindarinya? Usaha, dan apa yang tidak ketahui kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimaafkan dari apa-apa yang kita tidak tahu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wallahu taala alam bis-shawab, wa billahi taufiq. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.